Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan Kitabus Siyam, pada malam hari ini kita menginjak pada hadis yang ke-176. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia menuturkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Saya ulangi, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia menuturkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk bersahur ya. Dalam hadisnya adalah tasahharu. Ini adalah fi'il amr, ya, perintah. Nah, yang dimaksud dengan sahur ini adalah makan dan minum pada waktu sahar. Ya, waktu sahar ini waktu sebelum datangnya fajar, seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan ya ibadah saum. Dan sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ya ketika seseorang itu melakukan sahur ya. Dan yang disebutkan dalam hadis ini adalah ya berkaitan dengan keberkahan di dalam sahur itu, baik keberkahan ataupun manfaat yang sifatnya dunia ataupun manfaat yang sifatnya akhirat. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, kata sahur itu bisa di dibaca dengan difathahkan huruf sin as-sahur yang berarti adalah ma yatasahharu bihi. Jadi makanan yang dimakan ketika sahur. Ya. Tetapi juga bisa dibaca dengan didomahkannya huruf sin, jadi as-suhur. Yang dimaksud dengan as-suhur itu artinya perbuatan. Nah, berarti yang termasuk keberkahan itu adalah makanan yang dimakan ketika sahur, kemudian juga apa? Perbuatan ya, makan pada waktu sahar. Ya. Yang ini maksud dengan keberkahan di dalam hadis ini. Nah, jadi bisa dibaca as-sahur, bisa dibaca as-suhur ya. Jadi sama juga dengan apa? Al-wudu dengan al-wadu dalam bahasa Arab. Wudu itu artinya perbuatan itu sendiri. Kalau al-wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu, seperti itu. Nah, di antara keberkahan di dalam sahur ya, adalah yang pertama, sahur ini bisa membantu seseorang ya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari di bulan Ramadan. Karena memang orang yang lapar ataupun orang yang haus ini biasanya apa? Yaksulu ani ibadah. Jadi biasanya apa? Ada rasa ya malas ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan sahur ini apa? itu bisa membantu seseorang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian keberkahan yang kedua adalah ya annasaima idza tasahhara la yamillu i'adatus siyam. Ya. Jadi kalau orang yang berpuasa itu dia bersahur sebelumnya, maka apa? Dia tidak akan merasa bosan untuk mengulangi kembali saum ataupun puasa pada hari berikutnya, seperti itu. Dan ini berbeda dengan orang yang tidak sahur. Ya, orang yang tidak sahur biasanya apa? Akan ya merasakan beratnya ya ketika apa? Dia akan mengulangi kembali untuk berpuasa pada keesokan harinya. Nah, ini adalah keberkahan yang kedua. Kemudian juga di antara keberkahan sahur ini adalah as-thawabul hasil min mutaba'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pahala yang didapatkan dengan mengikuti atau mencontoh meneladani Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Ya, Nabi SAW beliau pun tetap ya melakukan apa? Sahur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di antara keberkahan sahur ini adalah annal mutasahhira yakumu fi akhiril lail. Nah, biasanya orang yang melakukan sahur itu ya dia bangun pada akhir malam. Fayadhkurullah ta'ala. Nah, kemudian apa? Bisa memanfaatkan waktu sebelum makan sahur itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, wa yastaghfiruhu ataupun meminta ampun, summa yusalli salatal fajri jama'atan. Kemudian apa? Bisa melakukan salat subuh secara berjamaah. Ya, dan satu fakta yang tidak bisa kita nafikan adalah orang yang salat subuh secara berjamaah di bulan Ramadan itu lebih banyak dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Dan salah satu sebabnya adalah apa? Karena melakukan ya makan sahur, seperti itu. Ya, jadi mungkin ya walaupun ya yang tidur juga banyak. Banyak seperti itu. Ya, tapi apa? Dibandingkan dengan ya bulan-bulan di luar bulan Ramadan, ya jamaah salat subuhnya jauh lebih banyak, seperti itu. Nah, begitu. Nah, kemudian juga di antara keberkahan sahur adalah bahwasanya sahur itu ibadah. Nah, artinya apa? Jika seseorang itu berniat ibadah, artinya dengan sahur ini adalah untuk ya membantu dia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga mengikuti ya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Di dalam syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka di situ ada hikmah-hikmah, ada rahasia-rahasia. Dan di antaranya adalah berkaitan dengan masalah apa? Sahur ini. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil 4 ya faedah. Faedah yang pertama adalah istihbabus sahur wa imtithalul amri syar'i bifi'lihi. Jadi dianjurkannya ya makan sahur, ya bahkan dalam hadis Nabi sebutkan walaupun dengan seteguk apa air, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Melaksanakan perintah syariat dengan melakukan ya sahur tersebut. Ya. Nah, tentu nanti berkaitan dengan hukum apakah sahur ini satu hal yang wajib ataukah tidak. Tetapi ya jumhur ulama berpendapat sahur ini satu yang tidak wajib. Ya, tetapi apa? Sangat dianjurkan. Ya. Dan ketidakwajiban ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan puasa yang disebut dengan puasa wisal. Ya, wisal itu puasa yang menyambung ya dari satu hari ke hari berikutnya. Ya. Jadi setelah buka puasa kemudian apa? Nah, meneruskan puasa itu namanya puasa wisal. Tetapi ini menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya lima yahsulu fihi minal barakah fala yanbaghi ya tarkuhu. Karena di dalam sahur itu ya terdapat keberkahan, maka tidak selayaknya untuk meninggalkannya. Wal barakatu tahmilu alal fi'li wa alal mutasahhir bihi. Dan keberkahan itu ya bisa ada pada perbuatan itu sendiri ataupun ada pada makanan yang dimakannya. Ya. Nah, begitu. Nah, tetapi apa? Ya, kalau kita lihat di dalam hadisnya memang ya ini ada dengan menggunakan fathah ya fa inna fis sahur ya. Tapi juga sebetulnya apa bisa dibaca dengan fa inna fis sahur. Jadi kalau dalam lafaz hadisnya adalah apa? Dengan difathahkan. Tetapi apa? Kemungkinan maknanya bisa mencakup ke kedua-duanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah zahirul amri al-wujub. Walakin subutul wisal anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya yasiful amru ilal istihbab. Jadi kalau kita lihat secara zahir ya hadis ini, perintah itu menunjukkan sesuatu hal yang wajib. Tetapi juga ada riwayat yang sabit berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal. Dan inilah yang memalingkan perintah itu dari hukum asalnya kepada hukum yaitu al-istihbab ataupun sesuatu yang dianjurkan. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah yara as-sufiyyah anna muddatat tanawulis sahur kamuddatil iftar. Wa hadha mahallun bil hikmati minas shaum wa hiya kasrus syahwat at-ta'am syahwatai at-ta'am wan nikah. Jadi dalam pemikiran ya sufiyah, mereka berpandangan bahwasannya waktu untuk makan sahur itu sama dengan waktu untuk ya berbuka puasa. Ya. Artinya apa? Ya, makanan yang dimakan ya ketika sahur itu ya seperti makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Nah, tetapi apa? Hal ini menyalahi hikmah dari saum itu sendiri. Di mana hikmah saum itu adalah untuk apa? Ya, menekan dua syahwat, yaitu syahwat dalam hal makan dan syahwat dalam hal nikah. Nah, maka apa? Tidak mungkin hal itu didapatkan kecuali dengan menyedikitkan apa? Makanan. Ya. Jadi apa? Ya, menyedikitkan makanan. Ya, dan faktanya memang juga ketika sahur ini kadang-kadang ya mungkin sangat sulit untuk makan banyak. Ya. Ya, kalau sudah makan banyak biasanya nanti setelah itu apa? Ya, langsung tidur begitu. Ya, sehingga sulit untuk melakukan sholat subuh berjamaah seperti itu. Ya, nah jadi apa sebetulnya hikmah saum itu tidak terfokus kepada menyedikitkan makanan ataupun minum, tetapi yang lebih penting adalah apa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi misalkan apa? Dalam sebuah hadis yang memang dikategorikan hadis yang dhaif disebutkan ya di dalam saum itu apa ya ada yang namanya kesehatan ya, jadi berpuasalah ya dan itu akan menyehatkan. Nah, tentu apa puasa ini bukan tujuannya supaya sehat. Tetapi yang lebih penting adalah apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehat itu adalah akibat dari seseorang melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai tujuan berpuasa itu untuk sehat. ya, atau misalkan tujuan berpuasa itu untuk menyedikitkan makanan, ya, seperti itu, atau misalkan untuk menekan syahwat, baik syahwat makanan ataupun syahwat nikah. Tetapi yang lebih penting adalah apa? Bahwasanya puasa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain-lainnya adalah sesuatu yang mengikuti, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-177. An Anas ibn Malikin an Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu maqala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhani was-suhur? Qala qadru 50 ayatin. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Sabit, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melakukan salat, ya. Yang dimaksud adalah apa? Salat subuh. Kemudian Anas bertanya, ya, saya, ya, mengatakan kepada Zaid atau bertanya kepada Zaid, berapakah, ya, jeda waktu antara azan dengan sahur? Nah, yang dimaksud dengan azan di sini adalah apa? Al-iqamah, ya, al-iqamah, ya. Jadi iqamah itu juga disebut dengan azan, ya. Sehingga apa? Ada salah satu waktu doa itu mustajab adalah apa? Baina al-adhanaini, di antara dua azan. Yang dimaksud adalah apa? Azan dan iqamah. Nah, maka apa? Iqamah ini juga disebut dengan azan. Nah, sehingga apa? Yang dimaksud dengan azan di dalam hadis ini adalah apa? Ya, iqamah. Jadi berapakah jeda waktu antara iqamah dengan, ya, sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, qadru 50 ayatin. Kira-kira apa? Sebanyak 50 ayat yang dibaca. Nah, jadi memang ini untuk menentukan apa? Ya, waktu, ya. Kalau kita mungkin sekarang bisa pakai berapa jam, berapa menit, ya. Tapi kalau dulu mungkin apa? Ya, diukurnya dengan berapa panjang bacaan Al-Qur'an. Jadi kira-kira apa? 50 ayat. Nah, sehingga ini menjadi sebuah hal yang relatif. Nek 50 ayatnya pendek-pendek atau 50 ayat, ya, 50 ayatnya Al-Baqarah misalkan gitu, dengan 50 ayatnya juz 29 seperti itu, ya, tentu itu ya menjadi relatif seperti itu. Tetapi memang ya ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipastikan, ya, 50 ayat itu seberapa lama, ya, seperti itu, ya. Nah, apa dari hadis ini, ya, dijelaskan bahwasannya Anas bin Malik, ya, dan Zaid bin Sabit meriwayatkan, ya, bahwasannya beliau, ya, bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersahur, ya, menjelang waktu subuh. Ya, jadi sunnahnya adalah mengakhirkan apa? Sahur. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah selesai sahur, beliau itu apa? Segera melaksanakan salat subuh. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, ya, jeda waktu antara apa? Iqamah dengan sahur. Dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan bahwasanya jedanya adalah kira-kira apa? Ya, bacaan 50 ayat seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada 3 faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah afdhaliyatu ta'khiris sahur ila qubail fajri. Jadi apa? ya, afdoliyah, keutamaan mengakhirkan sahur sampai menjelang waktu subuh. Ya. Nah, tapi kadang-kadang dalam prakteknya azan subuhnya beda-beda ini. Ini yang menjadi patokan yang mana gitu kan? Apa ambil yang cepat atau ambil yang belakangan begitu, seperti itu. Ya. Nah, tapi apa ala kulli hal yang penting apa? Ya, kita mengakhirkan untuk makan sahur menjelang waktu subuh ataupun fajar. Kemudian yang kedua adalah al-mubadarah bisolatis subhi. Ya, jadi bersegera setelah itu apa? Solat subuh. Ya, jadi ini salah satu apa hubungannya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu mengakhirkan sahur supaya apa? Setelah itu datang waktu fajar, setelah itu segera untuk solat subuh. Nah, kalau misalkan sahurnya jam 2 malam, woy, subuhnya masih lama ya. Nunggu juga ya, ini apa tidur? Ya, tidur bablas. Begitu. Begitu. Jadi ya ini salah satu hikmah kenapa sahur itu harus diakhirkan atau seperti itu. Supaya apa? Mubadarah, bersegera untuk melakukan salat subuh. Kenapa? Haitsu qarbat min waqtil imsak. Ya, karena apa? Karena ya selesainya sahur itu ya dekat dengan waktu imsak, artinya waktu permulaan berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Anna waqtal imsaki huwa tulu'il fajri atulu'ul fajri. Ya, kama qala ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi waktu mulai berpuasa itu adalah ketika terbitnya fajar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu. Ya, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Berupa ya fajar. Jadi sampai jelas antara apa? Benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud adalah apa? Terbitnya fajar, seperti itu. Nah, sehingga apa? Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya apa? Ya, yang menjadi sebuah tradisi kita imsak, ya, walaupun pada awalnya memang imsak itu ya dilakukan untuk ya apa namanya? Memberi tanda bahwasanya waktu fajar itu ya sebentar lagi. Nah, tetapi kadang-kadang ya ada orang yang berkeyakinan ketika sudah imsak itu apa? Tidak boleh lagi untuk makan ataupun minum, seperti itu. Ya, jadi memang maksud tujuannya baik, tetapi justru malah apa? Ini menyalahi syariat. Ya. Nah, lantas bagaimana solusinya yang sudah? Kalau misalkan kita sedang makan, ya, kemudian apa? Belum selesai, kemudian setelah itu datang ya ataupun terdengar azan subuh, ya segera kita apa? Kita tinggalkan. Dan makanan yang masih di mulut segera kita apa? Habiskan. Ya. Ya, yang di piring ya enggak. Ya, yang di piring enggak. Ya. Jadi apa, makanan yang sudah dimakan ya sudah dihabiskan, seperti itu. Ya, walaupun nanti apa itu sudah misalkan azan, mulai azan subuh, seperti itu. Nah, artinya apa? Itu masuk dalam kategori yang sesuatu tidak disengaja, ya, atau sesuatu yang masuk dalam hal al-jahl, ketidaktahuan, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita makan terdengar azan, ya sudah, selesaikan makanan yang ada di mulut, kemudian kita berhenti. Jadi tidak perlu untuk dimuntahkan, ya, seperti itu. Ya, tidak perlu. Ya, sekedar minum bisa seperti itu, ya. Jadi tidak perlu dimuntahkan, tidak perlu nanti juga ya apa meneruskan makan, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Ya, ini sebetulnya termasuk hal-hal yang menyalahi syariat, ya, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini dua hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan pembahasan sahur begitu. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.